Baik. Berikutnya yang kedua, al-khauf. Al-khauf, rasa takut. Iya. Dan al-khauf ini dari ibadah hati. Dari ibadah hati. Dan dia adalah salah satu dari inti ibadah. Salah satu dari inti ibadah. Al-khauf itu adalah kekhawatiran di hati akan sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia khawatirkan di masa mendatang. Itu disebut al-khauf. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia khawatirkan di masa mendatang, itu disebut khauf. Kalau misalnya seorang takut satu bulan lagi dia kehabisan bekal makanan misalnya, atau dia khawatir sebulan lagi perniagaannya bangkrut, maka ini disebut khauf. Karena tawakkuk makruh, dia mengkhawatirkan yang makruh, yang tidak baik, fil mustaqbal, di masa mendatang. Di masa mendatang. Iya. Dan di sini ada beberapa kata ya di dalam, apa namanya, pembahasan ibadah. Ada al-khawf, ada al-wajal, ada al-khasyah, dan ada ar-rahbah. Ada ar-rahbah. Ini lafad-lafad mutaqaribah, berdekatan maknanya tapi tidak sama. Iya. Jadi kalau al-khawf itu kekhawatiran di masa mendatang. Kalau al-wajal itu apa yang dia khawatirkan di masa sekarang, yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya seorang itu melihat singa, nah ini disebut wajal namanya. Dia melihat singa sekarang takut darinya, itu disebut wajal. Jelas ya? Nah ini perbedaan antara al-khauf dan al-wajal. Adapun al-khasyah dan ar-rahbah akan kita terangkan nanti. Akan datang di definisi penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi khauf ini adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa khauf adalah ibadah? Kata penulis rahimahullah, wa dalilul khaufi. Ya, maksudnya dalil bahwa khauf adalah apa? Adalah ibadah. Dalil bahwa khauf adalah ibadah. Begitu maksudnya. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Maksudnya kaum musyrikin, tapi takutlah kalian kepadaku kalau memang kalian itu beriman. Baik, saya sudah definisikan apa itu khauf. Sisa bentuk dari khauf itu apa? Ya. Bentuk dari khauf. Sebelum kita bicara bentuk, ada baiknya kita lihat pembahasan yang ketiga, tafsir ayat allati fiha annal khauf ibadah. Tafsir ayat yang menunjukkan bahwa khauf adalah apa? Ibadah. Ya. Kita sampai dulu ke pembahasan khauf adalah apa? Ibadah. Jadi ayat ini dikatakan fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada mereka. Mereka siapa? Kaum musyrikin. Sebab ini memang ayat di surah Al-Imran ya. Pembahasan sebelumnya terkait dengan perang Ahzab. Tersebut dengan perang Khandaq. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau memang benar kalian beriman. Maka khauf di sini adalah ibadah. Sisi ibadahnya ada tiga dari ayat. Yang pertama, kita dilarang khauf kepada kaum musyrikin. Sebab ini adalah hal yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperintah khauf itu kepada Allah. Sesuatu itu apabila diperintah oleh Allah kepadanya menunjukkan bahwa sesuatu itu dicintai. Apabila diperintah untuk takut kepada Allah menunjukkan bahwa rasa takut ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sampai sesuatu ini dicintai oleh Allah, maka itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, dari sisi pendalilan, in kuntum mu'minin. Dijadikan khauf ini sebagai syarat keimanan. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah ibadah. Yang tampaknya itu tidak dianggap sebagai orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Baik. Jadi al-khauf adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar. Dari sebab kesolehan hati, kebaikan hati. Iya. Karena itulah pokok penghambaan yang hendaknya ada di hati hamba. Itu ada tiga ya. Ada khauf, ada roja, dan ada al-hub, rasa cinta. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya para nabi. Bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Nabi Nuh berkata, inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Saya takut atas kalian siksaan hari yang sangat dahsyat. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Syuaib dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad, kul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya saya ini takut. Kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, saya takut siksaan di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar. Iya. Dan berbicara tentang khauf, ini pembahasan yang luas ya, sebab fikih dari ibadah yang sangat agung. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama al-khauf. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh rasa takut itu hilang dari hati seorang hamba. Sebab kapan rasa takut berpisah dari hati, pasti akan merusak hati itu. Itulah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Tidaklah hati itu berpisah dengan rasa takut, kecuali hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan menjadi rusak. Iya. Baik. Kalau kita sebutkan ayat-ayat tentang khauf itu banyak ya. Tentang khauf. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang khauf terhadap kedudukan Rabbnya, dia dapat dua sorga. Nah, ini dua sorga ini untuk orang yang memiliki derajat khauf. Iya. Kan di surah Rahman itu ada dua sorga yang paling tinggi, ada lagi dua sorga di bawah. Ini dua sorga yang paling tinggi, itu disebutkan waliman khafa maqama rabbihi. Bagi siapa yang takut kepada maqam rabbihi, kedudukan Rabbnya. Dan takut kepada kedudukan Rabb di situ ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan Rabb bermakna keagungan dan kebesaran Allah. Dia takut akan kebesaran Allah, keagungannya. Ya, dan ini tidak lahir dari, kecuali dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, maqama rabbihi, dia takut ketika berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Karena itu dia selalu mempersiapkan amalannya, memperbaiki dari ketaatannya. Karena dia khawatir berdiri di depan Allah, terus dia dapatkan catatannya tidak bagus atau amalannya tidak baik. Iya. Maka ini dua penafsiran. Waliman khafa maqama rabbihi. Bagi siapa yang takut kedudukan Rabbnya. Baik. Dan sekali lagi ini rasa takut bukan sendiri ya. Ada rasa takut, ada rasa harapan, dan ada rasa apa? Rasa cinta. Ini tiga hal. Tidak berpisah. Itu diibaratkan oleh sebagian ulama, tiga ibadah ini itu bagikan burung. Rasa cinta itu badan burung, badannya. Rasa takut dan rasa harapan ini dua sayap. Dua sayap. Dan ini semuanya harus lengkap. Iya, kapan kurang sebagiannya, dia tidak seimbang. Dan dia keluar darinya, nah ini dia pasti masuk di dalam kesesatan. Karena itu kata sebagian para ulama, sebagian as-salaf, ada yang berkata, man abadallaha ta'ala bil khubbi wahdahu, fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah dan sekedar cinta saya, maka dia adalah zindiq. Waman abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saya, maka dia adalah khawarij. Waman abadahu bil rajai wahdahu fahuwa murji. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harapan saya, maka dia murji'ah. Orang murji'ah. Iya. Tapi harus dia kumpulkan tiga kedudukan ini sekaligus. Sebagaimana Allah kumpulkan dalam sebuah ayat. Ulaika alladhina yadu'una ila rabbihim al-wasila. Ulaika alladhina yadu'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah. Bagaimana ibadah? Ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dia cari dari Rabb-nya segala wasilah yang paling dekat. Ini rasa cinta namanya. Wa yarjuna rahmata. Mereka punya roja terhadap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah. Dan mereka takut kepada adab-nya. Jadi kumpulkan tiga ibadah ini dalam sebuah ayat. Baik. Dan rasa takut yang benar itu rasa takut yang menyebabkan adanya harapan. Jadi kalau ada yang rasa takutnya membuat dia putus asa dari kehidupan dunia, membuatnya sulit beribadah, maka ini bukan rasa takut yang benar. Sama kalau dia berharap. Kalau dia berharap tidak menghasilkan rasa takut, maka ini juga harapan yang tidak benar. Iya. Itu gurur namanya. Baik, jadi harus seimbang rasa takut dan rasa harapan. Baik, aqsamul khauf. Bentuk-bentuk rasa takut ini. Rasa takut itu ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Iya, ada 4 bentuk rasa takut. Yang pertama adalah khauful ibadah, rasa takut ibadah. Ini yang kita bahas ini ya, rasa takut ibadah. Yang dia dengan rasa takut ini beribadah kepada Allah dengannya. Dengan rasa takutnya. Iya. Baik. Ini dipalingkan kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar. Jadi kalau ada yang dia beribadah kepada selain Allah dengan rasa takut, maka itu syirik akbar. Jelas ya? Ini rasa takut yang pertama. Rasa takut yang kedua, dari bentuk rasa takut ada namanya khaufus sir. Iya. Rasa takut kepada sesuatu yang rahasia. Misalnya dia takut kepada penghuni kubur. Dia takut kepada seorang dari buk. Iya. Seperti orang yang kalau dia hendak pergi ziarah ke kuburan wali misalnya, dia khawatir akan berantakan perniagaannya. Dia akan tertimpa musibah. Ini khaufus sir. Ini syirik akbar namanya. Iya. Baik. Dan ini banyak terjadi ya di tengah umat Islam. Ada sebagian masyayikh yang menyebutkan kisah ya di Mesir. Katanya ada seorang penumpang taksi, dan dia ini orang yang bagus tauhidnya. Begitu jalan, pas di pinggir jalan, di lampu merah, ada peminta-minta. Maka oleh penumpang ini tidak dikasih duit. Maka peminta-minta ini bersumpah dengan nama Badui, dengan nama Al-Badawi. Al-Badawi ini seorang yang dikubur di Mesir. Dan kuburnya diagungkan. Iya. Dia bersumpah dengan nama Al-Badawi, kamu beri saya. Ya, kata penumpang yang bertauhid ini, kamu bersumpah lagi dengan nama selain Allah. Ya, saya tidak akan memberimu selama-lamanya. Akhirnya berjalan lewat lampu merah. Ya. Tidak ada masalah dengan penumpangnya. Ya, masalah ini sopirnya. Kelihatan khawatir, gemetar dia. Ditanya oleh penumpang, ada apa? Ya, kamu tadi orang minta dengan nama Badui, kamu tidak kasih. Ya, saya khawatir nih, kita kena musibah di jalan. Ini khauf sir namanya. Dan ini bentuk dari apa? Syirik akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan musibahnya terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, kadang dibuat semakin larut dalam kesyirikannya. Jadi dinasihati orang ini, sopir taksi ini, begitu sampai di tujuan, kata si penumpang, apa sih bilang? Tidak ada apa-apa kan? Tidak usah khawatir, tidak takut. Kata sopir taksinya, memang dasarnya As-Sayyid Al-Badawi itu orangnya baik. Ya, makanya kita selamat, katanya. Nah, ini perhatikan ya kesyirikan itu bagaimana ketika merasuki hati, itu kadang membuat hati itu betul-betul rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk dari khaufus sir. Dan ini kesyirikan. Yang ketiga ada bentuk dari khauf. Yang ketiga dari khauf adalah dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dan ini hukumnya adalah haram. Kata penulis Fathul Majid, ini haram. Dan dia adalah bentuk dari syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi maksudnya syirik asgar. Haram syirik asgar itu bentuk dari kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tidak menghilangkan seluruh tauhidnya, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Baik. Kemudian yang keempat dari khauf, namanya khaufut tabi'i. Rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Ya, seorang ada api, dia takut memasukkan tangannya karena takut terbakar api. Seorang melihat ular, dia lari terbirit-birit. Ya, melihat singa apalagi. Hah, kan begitu. Nah, ini khauf, namanya khauf apa? Khauf tabi'i, tabiat manusia itu tidak ada masalah. Yang seperti itu. Baik. Karena itu Nabi Musa alaihi salam dikatakan fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan khaif, takut. Dalam keadaan dia mengawasi yang di sekitarnya. Ya, di kejadiannya, di kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas itu. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al-khauf. Dan itu bentuk-bentuknya. Jadi ada yang ibadah wajib diserahkan kepada Allah, ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar atau haram, dan ada yang dibolehkan, dia masuk ke dalam tabiat. Iya. Jadi perhatikannya bentuk-bentuk ibadah itu di dalam sebuah masalah, kadang ada beberapa bentuk di dalamnya. Nah, ini harus didetailkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang biasa, mana yang tidak biasa. Itu pentingnya seorang itu belajar. Supaya dia mengerti hukum-hukum. Jelas ya? Jangan dikatakan, oh takut itu harus kepada Allah. Kalau begitu saya tidak boleh takut kalau ada singa. Saya harus hadapi. Ya. Nanti saya jatuh dalam kesyirikan. Wah, ini bahaya juga ya kalau ada yang seperti ini pemahamannya. Ya. Sampai saya pernah dicerita. Ya, ini terjadi di sebagian pondok putri di Jawa sana. Ya, memang pengasuh-pengasuhnya juga orang-orang ekstrim. Ya. Cuma punya semangat saya. tapi belajarnya tidak benar. Katanya ada sebagian santri yang menjemur begitu, ya dimintai tolong sama temannya, ambilkan jemurannya. Katanya tidak boleh minta tolong ke saya, itu syirik namanya. Ya. Nah, ini bahaya ya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Karena apa? Karena dia tidak paham bentuk-bentuk. Jadi dia cuma baca umum, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia tidak paham apa makna memohon pertolongan, yang bentuk ibadah itu apa, yang biasa itu apa. Inilah pentingnya sore itu belajar, supaya pandai dia pilih-pilih. Dia membedakan, dia klasifikasi masalah itu. Baik, selesai pembahasan tentang al-khauf. Jadi kalau kita baca pada ayat, ayatnya jelas ya, menunjukkan khauf adalah ibadah. Jadi kaidahnya kalau ibadah, berarti ibadah hanya untuk Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Adalah kesyirikan. Baik, pembahasan berikutnya ar-raja. Ya, tentang rasa takut, pengharapan. Nah, ar-raja itu ibadah hati juga. Raja adalah ibadah hati. Iya. Raja itu adalah dia menghendaki, dia punya ketamakan untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Itu raja namanya. Jadi dia memiliki kehendak, memiliki semangat, memiliki ketamakan untuk meraih sesuatu yang dia harapkan. Dan di dalam raja itu terkandung penghinaan diri dan ketundukan. Dalam raja terkandung penghinaan diri dan ketundukan. Iya. Jadi raja itu disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan pembahasan raja, disebutkan raja itu ada 3 jenis. 2 yang terpuji, 1 yang tercela. Yang terpuji seperti seorang lelaki yang beramal dengan ketaatan. Seorang lelaki beramal dengan ketaatan sesuai dengan petunjuk dari Allah. Dia mengharapkan pahala Allah. Ini terpuji. Jadi beramal ketaatan sesuai dengan petunjuk. Ya jangan beramal saja ya, tapi tidak ada petunjuknya. Harus sesuai dengan petunjuk. Di atas cahaya Allah. Nah, dia berharap pahala Allah. Makanya harapan di sini terpuji. Yang kedua, seorang berbuat dosa. Lalu dia bertaubat dari dosanya. Dia mengharapkan pengampunan Allah dan maafnya. Maka ini juga raja yang dipuji. Seorang berbuat dosa, lalu dia bertobat dari dosanya. Dia mengharapkan pengampunan dari Allah dan maaf darinya. Maka ini juga terpuji. Iya. Dan yang ketiga, seorang yang terus-menerus di dalam kelalaian dan dosa. Dan dia mengharap rahmat Allah tanpa beramal. Iya. Maka ini yang tercela. Ini bukan raja namanya. Tapi ini gurur. Iya. Ini namanya tertipu. Berangan-angan. Dan harapan dusta. Bagaimana caranya dia berharap? Tidak ada amalan. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan raja. Iya. Jadi tadi kan kita sebut ada berapa? Ada 3 ya. Khauf, raja, dan apa? Mahabbah. 3 ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai muharrikatil qulubi ilallah. Yang menggerakkan hati kepada Allah. 3 ini. Iya. Jadi 3 ini. Rasa cintanya ini yang membuat dia berarah. Ada arahnya. Rasa harapannya ini yang membawa dia berjalan ke depan. Rasa takutnya ini yang menghardik dari belakang. Makanya yang menggerakkan hati kepada Allah itu ada tiga. Rasa cinta, rasa harapan, dan rasa apa? Rasa takut. Baik. Bagaimana roja itu muncul pada diri seorang hamba? Itu ada beberapa sebab. Di antaranya, dia banyak berdikir, mengingat Allah yang dia cintai. Kemudian yang kedua, dia banyak memperhatikan dari nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini di antara dua sebab ya yang menyebabkan harapan itu menggerakkan hati seorang hamba. Dan di antara pokok yang memunculkan harapan juga yang ketiga itu adalah pengetahuan dia tentang Allah, nama-nama dan sifatnya. Ini pembahasan tauhid, asma wa sifat ini luar biasa ya. Ya. Karena itu jangan ada yang pernah terpisah dari pembahasan-pembahasan tauhid. Sebab di pembahasan-pembahasan tauhid itu yang memperbaharui amalan-amalan hati. Ya, membuat lurus hati itu istiqamah. Karena itulah para ulama tidak pernah putus mereka dari mengingat tauhid, mempelajarinya, mengajarkannya, ya, membelanya. Sebab di situ terdapat segala kebaikan. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, quwwatur roja, kekuatan roja itu ala hasbi quwwatil ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatih. Kekuatan roja itu sesuai dengan kadar kekuatan pengetahuan dia terhadap Allah, pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi ini definisi roja ya dan pembagian-pembagian atau ya beberapa pembagian seputar roja. Kita sudah terangkan. Jadi dua pembahasan sudah kita lewati ya, ta'riful roja dan aksamur roja. Sekarang kita lihat dalil ya. Kata beliau, wa dalilur roja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil roja adalah firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang mengharap, ini roja namanya, barang siapa yang roja, لِقَاءَ رَبِّهِ, liqa perjumpaan dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat kesyirikan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi pendalilan dari ayat yang menjelaskan bahwa roja adalah ibadah itu jelas ya. Pertama dipuji roja itu. Kemudian yang kedua diterangkan bagaimana roja yang benar kalau dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, diterangkan syaratnya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dicintai oleh Allah. Dan ini penegasan bahwa roja itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan banyak ayat ya di dalam Al-Qur'an tentang roja. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana apa? Yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang raja mengharapkan Allah hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah. Nah. Jadi itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak memiliki raja ini klasifikasinya kepada orang-orang kafir. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. Jadi kalau dia tidak ada harapan raja berjumpa dengan Allah, ya maka ini yang disebut dalam ayat, dia tidak berharap berjumpa dengan Allah. Ridha dengan kehidupan dunia. Merasa tenang dengan dunia. dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ini naudzubillah ya, kalau berkumpul empat sifat ini, ya, tidak mengharap berjumpa dengan Allah, dia cinta sekali dengan dunianya, merasa tenang dengan dunia itu, ya, ketenangannya itu kalau dapat dunia baru dia tenang, kalau tidak dunianya dia tidak tenang. Dan yang keempat, dia lalai dari ayat-ayat Allah. Kalau berkumpul empat sifat ini, dikatakan ulaika ma'wahumun nar. Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka. Bima kanu yaksibun. Karena amalan yang mereka kerjakan. Jadi dalil-dalil tentang roja itu banyak. Ya. Semuanya menunjukkan bahwa roja adalah apa? Adalah ibadah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini di ayat, terkait dengan ayat tafsirnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya, dan ini terbuka untuk siapa saja, setiap orang itu punya harapan. Ya, jangan dia merasa dirinya tidak ada harapannya. Oh, saya sudah berusaha, sudah berupaya, berulang kali begini dan begitu. Kelihatannya saya ini tidak diciptakan untuk itu. Ya. Nah, ini orang putus asa namanya. Putus harapan. Dan itu tidak diperbolehkan. Ini terbuka untuk siapa? Untuk siapa saja. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Liqa'a rabbihi itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, liqa'a rabbihi bermakna ru'yata rabbihi, melihat Allah. Ditafsirkan dengan ar-ru'yah. Dia melihat Allah. Dan penafsiran yang kedua, liqa'a rabbihi bermakna al-mulaqah, perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu dia menghadap kepada Allah, berjumpa dengannya. Maksudnya mulaqah, perjumpaan yang dia berbahagia dengannya. Iya, perjumpaan yang dia berbahagia dengannya. Jadi kalau siapa yang mengharapkan melihat Allah, ya melihat Allah ini kalau disebut melihat Allah itu berarti sudah nikmat ya. Karena melihat kepada Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat terbesar untuk seorang hamba. Dan di sorga itu adalah nikmat yang paling besarnya. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat melihat kepada Allah. Iya. Jadi liqa di sini punya dua makna. Bisa bermakna ar-ru'ya dan bisa bermakna apa? Al-mulaqah. Perjumpaan. Nah. Dan demikian di beberapa ayat lain dalam Al-Quran. Kalau dapat kata liqa bisa diartikan dengan dua makna ini. Kecuali di ayat di surah Al-Ahzab. Ya. Itu liqa di situ hanya ditafsirkan dengan makna melihat dengan mata kepala. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyyat mereka penduduk surga. Untuk penduduk surga, yawma yalqaunahu, hari mereka melihat Allah dengan mata kepalanya. Salam, dikatakan kepada mereka salam. Di situ yalqaunahu dari kata liqa. Liqa di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli bahasa. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dengan sanadnya kepada Abu Yahya Tha'lab, salah seorang pakar bahasa. Beliau katakan yalqaunahu di situ artinya yaraunahu iyanan. Mereka melihatnya dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Karena kata liqa berjumpa dengan kata tahiyah. Kalau dia berkumpul dalam satu kata, maka liqa di sini maknanya melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Dan ini dimaklumi secara bahasa. Dan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang membantah ahlul bidah, yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ya subhanallah ya, Al-Quran itu kalau seorang paham bahasanya, dia akan semakin banyak manfaat dia dapatkan. Karena itu yang mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat itu tidak pernah ada di masa para sahabat. Sebab mereka ahli bahasa. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka paham maknanya, itu turun dengan bahasa mereka. Paham artinya. Nah, ini muncul belakangan ini orang-orang yang keliru pemahamannya. Kenapa? Dia tidak mengerti bahasanya. Ya, seperti kata liqa. Kata liqa kalau dia buka kamus bahasa Arab mungkin liqa artinya berjumpa. Ya, tidak diartikan melihat. Tapi kalau dia lihat di kamus-kamus lebih bagus, di sisi bahasa dia akan temukan. Makna liqa ada juga makna melihat. Bahkan bisa bermakna melihat dengan mata kepala. Itu kalau berjumpa dengan kata apa? Kata tahiyah. Nah, itu bahasa Arab seperti itu, penggunaan kalimat-kalimat. Dia di sini maknanya begini, di sini maknanya begini, di sana maknanya begini. Dan itu dikenal di kalangan orang Arab dari bahasa mereka. Jelas ya? Baik, karena itu banyak orang yang keliru di dalam memahami pembahasan-pembahasan akidah. Dia tidak mengerti bahasa. Dia tidak mengerti bahasa. Iya. Karena itu seorang tidak cukup dia. Apa namanya, apalagi orang ajam ya, kayak kita. Itu dia hanya lihat terjemahan saja. Dia baca terjemahan. Dia buka kamus-kamus bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Ya, dia terjemahkan dengan ayat-ayat dan hadis. Itu tidak benar ya. Dia baca tafsir ayatnya bagaimana. Di kalangan para ulama, tafsir hadisnya. Itu lengkap buku-buku yang menerangkannya, yang menjelaskannya. Nah, itu baru ilmu namanya. Baru ilmu. Ya, apalagi orang yang cuma memahami agama hanya baca tafsir atau hanya baca terjemahan makna Al-Quran yang tersebar. Dia cuma baca dari sana. Ya, bikin pendalilan, kesimpulan. Dia cabangkan permasalahan menjadi 10 pembahasan. Dari bahasanya, akar bahasanya dia keliru memahami. Ya, bagaimana bisa sampai kepada apa? Kepada kebenaran. Baik. Jadi saya kembali kepada ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, "faliya'mal amalan salihah." Jadi kalau dia ingin dapat keutamaan itu, ada dua syarat. Dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak boleh berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Amalan salih itu apa? Amalan itu dikatakan salih apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, amalan itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, amalan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut bersih dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Nah, ini tiga syarat disebut sebagai amalan salih. Tanpa tiga syarat ini, jangan diharap itu amalan salih. Banyak orang dia beramal buat ketaatan, seakan-akan itu amalan salih. Ya. Dia tidak perhatikan definisi amalan salih itu apa. Akhirnya, kasihan amalannya. Ada orang di hari kiamat itu dikatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا أَمِلُ مِنْ أَمَلٍ فَجَعَلْنَاكُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap amalannya, tidak bermanfaat. Iya. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian ingin kami beritakan orang yang paling merugi amalannya? Orang yang paling merugi ya adalah orang-orang yang beramal dengan amalan dia sangka di atas kebaikan. Ya. Alladzina, apa orang-orang yang tersesat amalannya, hilang amalannya padahal dia sangka dirinya berbuat baik. Ya, karena itu seorang mukmin tidak seperti itu. Dia pastikan ini amalan salih, ada tiga syarat tadi. Amalan salih harus ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi dan bersih dari apa? Kesyirikan. Iya. Pelakunya harus seorang mukmin bukan musyrik. Kemudian disebutkan di sini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan seorang pun di dalam ibadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembahasan tentang raja'.